Kitu. Jadi supaya manusia teh poho kana teu mau wadi. Ya. Cina nyengcang ka imananana. Ya. Cina teu tumarima oh jadi eta parabotna. Nah geuning mangrupakeun kitab. Ya, bener. Bener, bener. Tah ieu teh kitab ngaranna kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat. Ieu teh parabot manusia skenario ti pangeran. Nya eta keur argumentasi dirina kitab anu eusina wahyu pawitra ari wahyu teh firman Allah anu ulah dimangmangan deui. Hayi pawitra hartina suci. Jadi ieu kitab suci teh nya eta bakal nganelan kaimanan manusia di alam dunya kitu sabenerna. Anu mikir, anu bisa masana, bisa ngamal kenana, yakin bakal jadi jaminan kamaranehna di sawarga di yaumil akhir. Lamun kabeh manusia bisa turta iman ka pangeran atuh urang meureun teu berhasil usaha ngeleketek manusia. Lamun kitu carana urang teh meureunan yakin digawe teh bolay. Proyek teu jalan. Nihil sabab ku ayana jelema iman takwa ka pangeran ku ayana jelema bageur jeung sasamana yakin urang teh teu berhasil gitu sabenerna anu jadi udagan kula pangna mawa ieu kitab dulu. Ieu kitab dipaok ku urang nyaeta ieu kitab urang pake alat pikeun ngagoda maranehna. Sarana nyaeta wayahna maneh kudu dialalajar nu kieu bisi jelema palalinter ka nu kieu maneh nu ngagoda na ge kudu leuwih pinter nu kieu. Sabab lamun jelema pinter nu kieu maca kitab ieu maneh teh kudu leuwih nyaho. Jadi maneh teh bakal gampang neangan kalemahan manusia. Heun antep cenah palalinter maca na wungkul, cenah pinter dina teori na wungkul. Tapi urang jauhkeun tina amalna sedengkeun dina ieu katerangan oge yakin amal manusia bakal kabawa mulang. Tapi amalna urang tutup ku pangabutuhna dulu. Tebongkeun pang bibita, tebongkeun panyingsieunan. Sieun jurig lain, sieun naon, sieun teu dahar, sieun teu make, sieun teu kabagean, sieun teu boga mobil, sieun teu boga imah, sieun teu kabeli tanah. Ya, jadi manehna korupsi. Sieun teu beunghar manehna jadi kolusi. Jadi linglung ka nu agung manehna jadi korupsi. Lali ka Gusti manehna jadi manipulasi. Jadi ngaheulakeun aksi. Tah bakal ngakan duit subsidi. Diaur-aur ka istri anu jadi udagan korsi sabab manehna sieun teu dahar. Ngarti maneh ai. Alah eta si eta seuri. Abdi mah resep ngagoda teh ka jelema anu genut. Anu genut bari pegek. Aduh, bari manis. Resep teh abdi mah ngagoda nu kitu. Pasti. Kumaha cara ngagodana? Asup ka pamajikanana. Tuluy. Pamajikanana cenah jadi pedit. Unga datang salaki teh sok nanyakeun duit. Padahal duit teh bae aku kencit. Alah, alah, alah. Digoda ge geus nyosop. Nya, ngaku sorangan. Digoda ge. Tah kitu euy ngarti teu. Kudu diajar maneh. Jadi nu ngagodana ka jelema nu pinter maca nu kieu tah urang oge kudu leuwih pinter. Kitu. Lamun jelema na belegug teu bisa maca nu kitu, tah heueuh bodé maneh nu belegug deui. Nu belegug deui. Heueuh. Menguasai lapangan. Kudu menguasai lapangan sarerea ngarti. Iya beres ngartos Gusti ngartos. Syukur bagja kumbayangan ai. Lir pendra. Iya inggih. Barang sawang ngejermagan sapraptane pun ieu eka pancatunga anu mangrupakeun sahaya bodas ngolebat ti awang-awang nyamer kana ieu kitab anu keur dicocok ku bangsa jurig. Nyaeta lumampah ti awang-awang lir sata bana sata hayam pada wulun kados hayam silabet wulun tomenak. Segera purna dewa, oh segera purna dewa, enera nafsu kang kagila-gila, ya nafsu kagila-gila, ya. Bangsat, waduh aya bangsat ngolebat ti awang-awang. Lain jelema samanea eta Gusti mangrupakeun cahaya bodas lir kilat. Kurang ajar sanajan lompat ka Sidratul Muntaha diperik. Cahaya bodas sareng cahaya beureum kaayaan di awang-awang cing peledak sarua pada saktina sarua pada gagahna teungeulan-teungeulanna dugi ka ngajadi sora lir gluduk runtuyan lir gledeg gerentetan. Kan sekan sekan ja. Ulah kitab gining di babawa ku dedemit. Si horeng dipaok meureun ku ieu dedemit. Dipake alat pikeun ngagoda. Aduh cilaka kansa. Kuhal sakitu kaula bakal mabur di tempat. Adek lompat ka mana jahat. Lampah eta kasarios ieu Semar sareng Pandu Dewanata anu nuju tatapa gentur tapana. Disalebakeun ieu Astra Jingga sareng Dawala maksad ngalayat anu tapa. Ya. Kan? Lain teu mikir bapa dewek. Teu ngemut kumari Akang eta. Heueuh dewek anu apruk-aprukan ngulon ngetan ngidung ngaler neneangan kitab teu pangé komo nu cicing. Haye sepuh mah benten deui sugane kenging pintu. Heueuh. Oh dewek anu leumpangan teu pangih komo ngajedog nya euy bapa aing. Oh teu logika pisan. Teu ngarti aing mah ku bapa dewek mah deuleuh. Burang akan ngalieurkeun batur. Ta eta agama sesat anu kitu. Deuk kubah datangna kitab sabagi. Mana buaya nu nagrag di luar langit. Heeh, ulah kitu. Ulah waka gampang ngahampas batur. Udah bapa mah pangalamanana leuwih ti urang geus legok tapak genteng kadek a. Yeuh, sia mah mangmeunangkeun wae da sia mah mineng kacekok. Aya income asup sia mah. Heuh, ulah diogo bapa teh dileuh. Sebab naon? Naon Kang? Lamun daek ngogo mah ka aing ti bubudak. Diogo ku dewek. Rasana diasingkeun. Heuh, dadek asa di anak terekeun atuh. Can aing mah asan pernah dipangulikeun motor. Batur mah cing geuleuyeung ka jebak motor. Diojegkeun, diitu jadi ieu dewek geus sugan. Pa cing teh abdi hayang ojeg Atau siya menumpaknya cina kaya dumayar. Gitu. Lain dendam. Hiji mangsa dewek pak. Cinta abdi mi hape duit. Kukumpul di bapak. Tegas nga gunung. Hayang mulai ojek. Hayang mulai motor. Ya. Ayo tegas nga gunung. Ayo tegas nga gunung. Ku bapak dewek. Kala dibolehkan kena marmot. Di teka harti. Kenapa pikir. Kita dipakan marmot. Eta dewek. Dewek masih di sunatan. Masih di sunatan juragan Arjuna nyecep ke dewek. Tah cina cepot. Kermaneh ta 50 ribu. Dewek temerong ke bapak aing. Bari ngomong kieu cik. Ye, bisi rek dia celok deui. Eta mah anak milih. Unga-unga nu nyecep atuh dengan di celok we nepi ka temulang deui. Tah nepi ka ayeuna dewek buruk can cager-cager di sunatan teh. Gitu boga pakaulan can laksana. Boga duit kana ka meuli meuri. Rek teh boga pakaulan hayang gunungan euy. Alah ampun. Halus ta kan. Doakeun deui ah geus rea. Iye. Sing aya pituduh we ka sepuh. Alah. Pak, atang teu lapar kan. Teu deuk. Sok lo bandung ngarentok aing ah. Mending engke dina mobil ya kan. Pak. Ki ngira bangun, Pak. Pontong di kantegan. Ah, pirak-pirak panggih. Uing wapuk-apukan cepanggih. Keur husuk, teteh keur husuk. Budak tadi teh. Tapa atau tripping. Ulah di ting ting tapa ting tripping. Pak, rauh-rauh si dulang ke mana entupna. Nah, ning, rauh-rauh si dulang ke mana entupna. Kawas ke bolon. Kana kele. Ah, ya, itu tak goda, kan? Tidak goda, kan? Cara dewek, mereka ke bapak tesik, sini saya tapa di curug, gitu. Dilaksanakeun kuat. Adeh sina gogodana cing kuat, dilaksanakeun euy. Ya, ari geus kitu. Eta mah dewek bener harita mah kuat apa? Bertapa kuru nyung gajah dulu. Tulalena panjang jeung gede siu gadingna. Nyampurkeun nyuruntul karek. Ah, dek teh peureume. Brai beuntak deui eueuh, ari kuatkeun mah. Gogoda bari teh. Gogoda kuru nyung teh eta maung dulu euy. Ka dewek dek ngagabrug ge ngagabrug we ah merekatkeun maneh aing ka kuat. Heeh. Urunyung urang utan ngabring ti sisi ti gigir jiga na teu ngaleketek dewek teu kagoda. Nah, da eta mah gulutuk teh aya calacah ka hareupeun ruas kagajleng ku calacah weh. Kagoda anehnya. Heeh. Heeh. Ayeuna ningali salisiban. Itu tah riwayat dewek teh. Ulah di beja-beja era. Riwayat Kang mah sarwa jeung riwayat teh. Ah, tong dipercaya teuing euy. Ah, da eta mah heureuy. Tinggalkeun deui bapa. Barang saweg hormatan. Sapraptane pun ieu cahaya bodas anu ngakungaran Eka Pansatunggal anu dibeberik ku ieu cahaya beureum. Lajeng nyusup lumebet deui kana gua Garba Semar Badranaya. Si horeng ieu teh Eka Pansatunggal teh Semar Badranaya nuju melebu. Lajeng nyusup deui kana wujudna kalayan ieu kitab sastra Jenderal Rahayuningrat dilebetkeun kana Enong Semar Badranaya. Yang merbangun kayang ngimpen sareng ngalindura lilir yang merbangun kayang ngimpen sareng ngalindura hehehe eta uang ye bapak geuning parantos lugay bapak. Iye pangaulaan teu acan lugay keneh agan. Waras tu makaning jati, jati tu makaning waras waluya. Hiji. hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gumulung ngajadi hiji waras agam. Kakang Semar, ageni, kumaha nun? Lapur kaula mah teu manggihan naon-naon. Atos teh da parantos pernah ka ieu mah ieu kitab teh seun. Anu balik ka Kang Semar, sumuhun. Yah, tuluy ka cuing. Kuring nu ngider teu panggih, mah nya nu cicing panggih. Tah tenjo deuleu. Dina enong aing tenjo. Buktikeun ku akal. Gusti nya we a, ngan balik. Heeh. Waduh nya we ada pantes siapa mana enan nu maokna. Si kasebelan si ah. Ieu maling teriak maling anu kitu dah. Mode dewek keur jadi copet tina bis kota kitu. Akang. Dewek nu nyokot, dewek nu cocorowokan. Di tenggelam tetep akang. Oh, gitu. Kalau udah gitu akan nganyuk, akan melotot. Iya. Yeah. Dewek nu nganyuk, dewek ditagih teh melotot dewek. Di mana eta teh Kakang Semar penakna? Aya wes. Kusangka bapa maneh cepot, apan ti abi elmuna dike. Yeah. Iya. Kenyaan dewek keur ngora teh kitu teh baheula. Baheula keur geuleutik. Bahun dahun nu bahun teu. Nyaan dewek ka baheula teh. Kalahu kalahu kalakahun tu. Ye mah sih teh percaya. Kali-kali cara ka omong. Gan, kaula nu kula cepot. Gan, naon? Abi teh hirup teh geuning geus teu dipercaya. Ciri-ciri para nanti teres diamat itu kan. Iya. Si orang abis tegan kikian tegening can ayah uyahan. Iya. Ampun. Tersangka bapak mana sepot dawala sumuhun nuhun bapak tersangka tegening deket-deket anak talus. Juri mana anak talus? Duku cenah ka anak tali mana? Ditanyo ti tadi teh nu aya teh babadotan ne hungkul. Ah geus-geus agane ah. Heeh, deukeut-deukeut anak kukut. Aih. Aih. Sora naon teteh? Naon teteh? Aih, aih, bu apa aci ngudag. Amuing-amuing naon eta cecerowok kanjang? Geuningan itu teh makhluk kang kada cina hati. Iya. Ulah kaget manusia. Kaget mah. Gusti bangsa naon ieu teh? Kade jang, kade kade kade. Oh, sarap rubunghar meureun. Mun segala dipake kitu nah ari aing nya. Jalma nunggal jiga nama. Eta teh. Jeung anak nunggal meureun deui ngan teu diruat jigana. Amuing amuing. Agan taros. Eh, denawa. Hai. Ya. Eh, kula lain mata peda Semar. Pasrahkeun eta kitab anu aya dina enong kula bangsat. Aing lain mata peda. Eh. Dulu itu ujangnya nu mata teh oge amuing amuing. Naon Kang? Ieu bade ngarebut teh ieu kitab seun? Eh, denawa eta teh kitab teh hak kaula hak manusia anjeun ulah pipilueun. Anjeun ulah wani-wani hayang mibana ieu pusaka. Eh, satria sapaharan nilai? Kaula ngaran Pandu. Ha? Pandu. Mun pondok nya ngaran teh Pandu. Padahal jing-jing panjang itu. Mode ngaran dewek Raden Putra Bangbang Astra Jingadet Nawati Nogleun Cakokonangan Surya Dilaga Blekok Samidin Republik Indonesia ti Sabang nepi ka Maroke suhu maksimum 30. Enggeus sia jeung. Kamana we karep eh. Teu dina kasih teu heula aya. Hoi, eta ieu aing teh ieu teh keur mangpalerkeun hate sabab aya gejolak moneter. Alah ampun aing. Yang ketinggalkan maot di kuka bogoh dewek. Usaha. Lady Day. Putri Diana. Putri Diana. Alipa bogoh Lady Day atang maikra dakian. Yes, ah, ngayin awa ya. Mata siya aing wakir nyamur. Pasrahkan jahat. Kurang ajar. Sawios agan urang sing hareupana ku Jusi Abdi ulah Kang Sawios maju pin wasan lain bapa dewek sia umur babarengan aya kawani ayeuna mah euy sia umur babarengan mah biasa mah tarang-tarangkeun maneh ngan ayeuna we maksakeun maneh meureun dumeh cereh ngeusan teh ari kitu teh. Ya ampun euy. Motor basat ya ampeakeun sia. Ah, sia tewa kepung. Aduh. Anu diikat dewek cing kira-kira na hayang nyaho kira-kira na lamun gelut aing jeung maneh kira-kira na aing wanieun ka maneh duka tuh urang taroskeun atuh ka tukang beca di mana tuh tukang becana yeuh urang kaculeu ambung ngasih di hareuyan. Mangga stiker sayang tumampara. Ieu cahaya beureum anu ngaku ngaran Jaya Geni dipun jiamaku Semar Badranaya dugi ka Amurasut. Jadi cahaya beureum lir sika-sika ngulon ngetan ngidung ngaler nyebar ka ayanana. Si horeng ieu teh kageuleuh ka ngewana ka ijidna Sang Hyang Ransasan. Denawa-denawa pon kitu deui dugi ka cing barulisak anu ngulon anu ngetan anu ngidung anu ngaler. Bakal enteup di jama-jama anu lempeh yuni. Itu kaayaanana. Eh, ya Tuhan. Karareueung teuing cing paruringkak bulu punuk dawala. Ah, taung cing paruringkak bulu punuk kuda demit. Lain itu nu di juru kacida pisan mah jeung lenang tarangna jeung biwirna panjang geu ah. Hanya tak ulah muringkak bulu punuk ku jurig. Naon atuh? Tah muringkak bulu punuk mah di mana urang teu bisa maca Quran. di mana orang teu bisa ngaji, di mana orang teu ibadah, teu bisa salat, tak kudu muringkak bulu punuk sabab ancaman pangeran lain bohong. Kitu. Kitu bener ulah, tong baca nya tadi geusan deui aing mah dilah. Abis lo batu eta. Aduh, ya. Mudah-mudahan nih atuh ieu lampahan pewayangan teh nya. Iya, cing naon kitu tah? Nya sajabina ti majeng teh atuh urang teh. Bilih teh tepang deui we sareng pamirsa di kieuna. Malu mah jelema mah kana ku mati teh apanya. Bilih teh tepang deui hapunten tina pihak kalepatan ageung semanten alit. Selamat nu ngadangukeun, selamat nu digangukeun, sakali selamat, sakali merdeka tetep merdeka. Kalayan atuh ieu layang jamus kapendak naon? Kitab Sastra Jenderal Hayuningrat kapendak deui. Mudah-mudahan we ku ayana ieu kitab teh urang sadayana cing jadi manusia anu guna pikeun kapentingan nagara jeung bangsa oge agama. Dilalampahan urang pungkas ku kemang tina tik sinebaran sari tutup lawang sigataka.